Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Kajian Bulughul Maram min Adillatil Aqab. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahutaala Al-Hadits As-Sadis wal Isrun wa 300. Hadis yang ke-326. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya memilih di saf belakang. Faqala taqaddamu fa'tammu bih. Maka Rasulullah bersabda, majulah kalian dan ikutilah gerakanku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan saf setelah kalian mengikuti gerakan kalian. Rawahu Muslim. Baik, fihi fawaid. Al-faidatul ula istihbabu tanwi nal imam. Disunahkan untuk mencari tempat yang dekat dengan imam. Jadi walaupun di saf yang pertama, maka hendaknya kita berusaha untuk mencari tempat yang dekat dengan imam. Itu sunnah. Tidak milih pojok-pojok, ya. Nah, cari yang lebih dekat dengan imam, walaupun tidak pas di belakang imam. Itu sunnah. Asaniyah, faedah yang kedua. Awailus shufuf khairun dirijal min awakhiriha. Awailus shufuf khairun dirijali min awakhiriha. Saf-saf pertama itu lebih baik bagi jamaah laki-laki daripada saf-saf belakang. Nah, disunahkan untuk berebut saf yang depan. Tidak malah mempersilakan temannya ke depan. Dia di belakang. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi safil awal." Seandainya manusia itu tahu pahala yang disiapkan oleh Allah pada saf yang pertama, lastahamu alaih, mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Nah, mereka yang paham tentang masalah ini berarti sudah tahu bahwa di saf yang pertama itu punya keutamaan yang besar, sehingga mereka akan berebut mendapatkan saf yang depan, tidak mempersilakan ke yang lain, ya. Kenapa? Cari yang dekat kipas angin daripada yang depan. Nah, ini menjadi si sunnah. Nah, sunnahnya ialah berebut di saf-saf yang depan. Ats-tsalitsah, yang ketiga. Annal imam huwal qudwah fis sholati. Annal imama huwal qudwatu fis sholati fi jami'i a'maliha wa aqwaliha. Fi jami'i a'maliha wa aqwaliha. Fala yukhtalafu alaihi fiha. Fala yukhtalafu alaihi fiha. Imam itu menjadi panutan dalam sholat, dalam segala gerakan dan ucapannya, dan tidak boleh selisih. Itulah sebabnya Rasulullah melihat sebagian sahabat milih yang belakang, maka beliau bersabda, taqaddamu fa'tammu bih, ayo maju, ikutilah gerakanku. Arabiah. Faedah yang keempat. Annal ma'mumina. Annal ma'mumina. Alladzina la yarawnal imama. Alladzina la yarawna al imama. Wa la yasma'unahu. Wala yasma'unahu. Yaktaduna biman amamahum. Yaktaduna. Yaktaduna biman amamahum. Minal ma'mumina al-mutaqaddimin. Annal ma'mumina alladzina la yarawnal imama wa la yasma'unahu yaktaduna biman amamahum minal ma'mumina al-mutaqaddimin. Makmum yang tidak melihat imam, saking banyaknya jamaah ya, bahkan tidak mendengar imam karena enggak ada mikrofon, suara imamnya kecil, maka cukup mengikuti makmum yang ada di depannya. Yang depannya kok rukuk, ya ikut rukuk gitu aja ya. Nah, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis tadi, taqaddamu fa'tammu bih wal ya'tamma bikum mam ba'dakum. Nah, kalau majulah kalian, ikutilah gerakanku. Sedangkan saf-saf setelah kalian mengikuti gerakan kalian. Baik. Qala rahmat ta'ala al-hadith as-sabi' wal-isrun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-327. Wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qal. Dari sahabat yang mulia, Zaid ibn Thabit, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, qala, ia berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membikin kamar yang beralaskan tika. Di samping masjid. Fasalla biha. Kemudian beliau sholat di kamar itu. Fatatab ba'a ilaihi rijalun. Kemudian sholatnya diikuti oleh beberapa orang laki-laki. Waja'u yusallu nabi sholati. Mereka kemudian sholat seperti sholat Nabi SAW. Al-Hadith. Wafihi, dalam hadis itu ditambahkan, afdhalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Tafakun alih. Sholat seseorang itu yang paling afdol di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Hadis ini sepakati oleh al-imam al-Bukhari wa muslim. Taib fihi fawaid. Jawazu iktida'il ma'mumi walau kana al-imamu fi hujratin la yarahul ma'mum. Aw kana ahaduhuma fi sathi wal akhar fil makanil asfal. Fal ibratu bi imkani al iktida'i idza kana jami'an fil masjid, idza kana jami'an fil masjid. Fajawazu hadha mahallu ittifaq bainal a'immah. Naam. Makmum boleh mengikuti imam sekalipun imamnya di kamar. Tidak dilihat oleh makmum. Atau salah satunya ada di loteng. Ya, di lantai dua. Yang lain di lantai bawah. Gak apa-apa. Yang penting bisa saling mengikuti. Jika memang jamaah di masjid. Dan ini boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini faedahnya ya. Kalau masjidnya dua lantai. Imamnya di lantai bawah. Ya. Makmumnya di samping ada yang di lantai bawah, ada juga yang di lantai apa ini? atas. Nah, biasanya yang lantai atas itu enggak lihat imamnya. Tapi masih bisa mengikuti. Ada suara imam membaca takbir dan yang lain, maka sah sholatnya. Tidak apa-apa. Enggak harus lihat imam. Nah, ini kalau di tempat kita itu masih benar-benar melihat imam ya, walaupun sekilas-sekilas gitu. Tapi kalau sudah sholatnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, nah dapat belakang lagi, nah atau dapat lantai lima, wah sudah nggak lihat imam sama sekali. Nah, apakah masih dihitung bagian dari jamaah sholat di masjid itu? Nah, dihitung. Ini faedahnya dari hadis ini. Para sahabat mengikuti sholatnya Rasul yang sedang sholat di mana ini? Di dalam kamar. Mereka tidak masuk kamar, tapi di luar mengikuti sholatnya Rasul. Taibarakfikum. Al-fa'idatu asaniyah. Faedah yang kedua. Jawazu hajzi, jawazu hajzi makanin fil masjid lil ibadah wa raha. Idza kana hunaka hajatan, atau idza kana hunaka hajatun, wa kana la yudayyiku bil muslimin, la yudayyiku bil musallin, ataupun muslim. Boleh menyekat satu tempat di masjid untuk ibadah atau untuk istirahat jika memang dibutuhkan. Yang penting tidak mempersempit jamaah orang yang sholat, tidak nyumpek-nyumpeki mereka ya. Misalkan dia memang biasa di situ ya, atau mungkin pengurusnya sehingga bikin tempat di pojok ya, atau ibadah sama istirahat ya. Enggak masalah kalau memang dibutuhkan seperti itu. Yang penting tidak apa ini ganggu jamaah, tidak mempersempit tempat mereka. Artinya masih ada tempat yang longgar. Tapi kalau enggak ada tempat, jamaah saja sampai harus mepet-mepet, lah yang bagi tidak semestinya dia punya tempat khusus ya. Taib ats-tsalitsah, yang ketiga. Anna sholata nafilah fil bait afdal. Anna sholata nafilah fil bait afdal. Sholat sunnah di rumah itu lebih afdal. Al-faidatu arabiyah. Jawazu al-jama'ah fi nafilah bi syarti alla takuna ratibatan. siwa salati tarawih. Boleh berjamaah dalam sholat sunnah dengan syarat tidak dijadikan sebagai rutinitas selain sholat tarawih. Sholat tarawih memang disyariatkan berjamaah dan rutin. Ini perlu disampaikan karena sekarang itu lagi ngetren sholat duha berjamaah sekolah-sekolah itu. Nah, rutin tiap pagi. Nah, ini bisa menyelisih sunnah dan bahkan bisa masuk dalam bid'ah mungkar. Bid'ahnya itu karena rutinnya tadi. Sekali-kali enggak apa-apa, tapi dibikin rutin jamaah sholat duha terus gitu ya. Nah, rutinitas. Nah, apalagi dengan membanggakan kegiatan itu. Bahkan membuat cabang-cabang yang lain untuk sholat duha berjamaah di tempat-tempat yang lain. Nah, ini bisa menjurus kepada apa ini? Kebid'ahan. Tapi kalau sekali-kali enggak apa-apa. Mereka mungkin dalilnya hadis ini. Bahwasanya para sahabat sholat sunnah berjamaah bersama Nabi SAW. Nah, tetapi penggunaan dalilnya kebablasan. Karena mereka tidak memahami dengan penuh sempurna hadis ini. Tidak semata-mata boleh, tapi dilihat ternyata tidak menjadi kebiasaannya Rasul dan para sahabat. Maka kalau ingin mengikutinya, ya sekali-kali saja dan tidak menjadikannya sebagai apa ini? Kebiasaan. Kalau sampai dijadikan sebagai kebiasaan, berarti tidak meneladani Nabi SAW. Khalifah sunnah. Baik. Dan pertanyaan, apakah ada ketentuan masjid atau musola diwajibkan untuk dikumandangkan adzan? Artinya apakah setiap masjid dan musola harus dikumandangkan adzan? Nah, setiap masjid atau musola yang digunakan untuk jamaah di sana, maka disyariatkan untuk adzan. Nah, tidak ikut adzan yang lain, tapi masing-masing mengumandangkan apa ini? Adzan sendiri-sendiri. Hal yajuzu rafu' shaut inda qali rabbana wa lakal hamd? Apakah boleh mengeraskan suara ketika membaca rabbana wa lakal hamd? Baik, kalau untuk imam barakallahu fikum boleh sekali-kali untuk mengajari jamaah, sekali-kali, bukan rutinitas. Nah, karena para sahabat mendengar Rasulullah membaca Rabbana walakal hamd untuk mengajari mereka bahwa itu termasuk yang dibaca oleh imam. Nah, tapi kalau makmum maka enggak usah keras-keras ya. Barak fikum. Itu kalau yang berpendapat barakallahu fikum. Malam. Kalau sami Allah liman hamidah. Nah, sorry. Jadi kalau makmum maka sebaiknya tidak keras-keras bacaan Rabbana walakal hamd. Nah. Adapun yang baca tahmid sami Allah liman hamidah, maka memang disyariatkan keras untuk imam. Untuk makmum ini diperselisihkan. Ikut baca atau tidak, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu umrana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.